hari raya pulang raya. Hari raya tiba, sebulan puasa untuk tunai sudah. Duit yang ada cukup-cukup saja buat belanja. Ada kereta yang aku bawa jenama Malaysia. Insya Allah jumpa mak ayah dan sanak saudara. Pulang raya, nanti raya pulang raya, nanti raya pulang raya, nanti raya pulang raya, nanti raya pulang raya, nanti raya pulang raya, nanti raya pulang raya. Takbir bergema raya ana pada semua yang ada dan yang balik kampung tu berhati-hati di jalan raya, ingat orang yang kita sayang. Okey, selamat hari raya. Cepi raya, cepi siara sini sanang, jumpa kawan lama, buka macam-macam. Pulang raya, hari raya tiba,